terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Il Gufron dari Kali Tanjung. Pada kesempatan ini ada yang perlu saya tanyakan. Masalah jenazah. Kalau dalam agama Islam, kalau kita mengurus jenazah harus cepatnya diselesaikan. Sekarang umpamanya jenazah itu pembunuhan, tentunya harus ada otopsi dan lain sebagainya. Ini bagaimana sebaiknya kita sebagai umat Islam, apakah keperluan dunia karena otopsi dilakukan, apakah kita harus menyegerakan untuk dimakamkan? Yang kemudian yang kedua, bila ada keperluan pengadilan, kemudian jenazah sudah dikuburkan, kemudian digali lagi untuk keperluan itu, bagaimana hukumnya dalam masalah ini? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian masalah otopsi, otopsi itu adalah model penemuan baru untuk menemukan satu pelaku kejahatan, dan anjuran tidak usah diikuti otopsi. Kalau ada orang keluarga meninggal dalam keadaan tertentu, serahkan kepada Allah. Kalau dia didzalimi, maka dia akan mendapatkan kemuliaan di hadapan Allah. Sayyidina Ali bin Abi Thalib jelas-jelas dibunuh oleh orang. Pesannya kepada anak-anaknya, jangan kau hukum mereka dengan cincang, kalaupun harus dikisos biasa saja. Jadi enggak ada istilahnya sampai ngedendam. Karena apa? Yang mati didzalimi itu dimuliakan oleh Allah. Kalau ada orang mati diracun ya, memang barangkali bisa memang, tapi kalau sampai otopsi dan sebagainya, itu malah kayak merendahkan mayat itu sendiri. Dan apa yang kita cari di balik itu semua? Dendam nanti malah kita. Tapi ini kejahatan harus dihentikan. Kalau memang kejahatan harus dihentikan, kita bisa mencari penjahat itu tanpa kita harus melakukan itu semua. Enggak mungkin, kan harus ada tak buktinya. Biasanya ini memaksa orang. Jadi otopsi itu adalah memang di saat keadaan tertentu berkenaan dengan kemaslahatan amah, itu baru diperkenankan. Misalnya ada tanda-tanda pembunuhan itu terus berantai 1, 2, 3, 4, 5 berantai, berarti penjahatnya hebat benar nih. Nah untuk melacak tidak bisa, harus salah satu diotopsi. Untuk tujuan yang jelas semacam ini, maka itu boleh-boleh saja. Nah kalau tiba-tiba ada orang mati di tengah jalan, tiba-tiba mati dan sebagainya, sudah kita arahkan kepada mati wajar saja. Otopsi ini bisa saja nanti waktu di rumah makan kena racun, ini pusing semuanya. Jadi otopsi itu, barangkali ibu yang belum tahu otopsi itu apa. Jadi nanti ini ulah medis ya. Jadi jadi mayat itu akan dilihat ya, dilihat ya, mungkin dengan bermacam dengan cara, mungkin dibelah di ini untuk diketahui yang masuk ke dalam perutnya itu apa, dilihat ini apa, pelakunya siapa dan sebagainya, agar sampai ketahuan siapa penjahatnya. Maka hal yang semacam itu tidak perlu dilakukan, karena di dalam urusan pembunuhan itu yang dibutuhkan adalah saksi. Ada orang saksi membunuh. Kalaupun nanti ada orang tertuduh dengan pembunuhan, itu nanti harus dilakukan dengan cara pengusutan. Kemudian setelah itu ada ikrar dari pelaku pembunuh tersebut, baru nanti akan dilakukan kisos jika itu ada hukum kisos. Jadi otopsi ini tidak perlu dituruti, karena itu pertama Masya Allah sudah seharusnya dikubur, masih mikir jenazahnya dibeginikan begitu, dan kebanyakan tidak ada hasilnya. Coba dengar, setiap hasil otopsi apa yang kita peroleh di esok hari? Coba, kosong. Duitnya habis banyak, menes. Karena memang kita perlu kejujuran di dalam menyelesaikan masalah yang semacam ini. Kadang-kadang kalau sudah tahu penjahatnya, wah penjahatnya ini mungkin, atau wah bahaya ini kalau saya kasih tahu nih, karena dia orang penting, orang berduit, orang begini, bisa saja itu akan mempengaruhi kayak begitu-begitu. Loh, berarti kita tidak percaya dengan otopsi? Oh bukan, yang otopsi orang benar, akan tapi bisa saja hal-hal semacam itu karena pelakunya begini dan sebagainya. Tapi lebih dari itu yang jelas, melakukan itu semua telah mengededel mayit, menjadikan mayat tidak terhormat. Tidak perlu melakukan otopsi. Apalagi mayit sudah dikubur, tidak perlu dikeluarkan. Mayat yang sudah dikubur baru boleh dikeluarkan untuk dua hal saja. Satu, ngadepnya enggak ke kiblat. Dua, dikubur tempat yang tidak diperkenankan, dikubur di tanahnya orang. Atau tiba-tiba kalungan emas kayak apa, masuk, ya Allah, emasnya ke bawah nih, emasnya orang. Atau di dalam perutnya ada haknya orang lain, masya Allah ya, baru boleh. Selain itu tidak diperkenankan membongkar mayat. Ada dua ya, ngadepnya lupa gak kebelak, rupanya yang mengkubur tuh saking paniknya bingung, ngadepnya ke timur ya, kebalik ya. Maka saat itu baru ingat astaghfirullahaladzim, baru nanti boleh dibongkar untuk dihadapkan ke kiblat. Itu pun ada syaratnya, yaitu di saat mayat itu belum rusak dan belum hancur. Yang kedua adalah di saat mayat itu dikubur di tempat yang gosok. Makanya kalau ada orang pengen membuat kuburan pribadi, diwakafkan dulu bu ya. Mungkin saya pengen, barangkali, wah di depan masjid ini saya pengen jadikan kuburan, harus wakafkan dulu. Sebab kalau tidak diwakafkan, kalau saya mati, bukan milik saya, milik siapa? Nah diwaris saya, enak saja di situ, buang tuh kan, pinggirin, biarpun itu bapaknya. Gak ada itu, makanya bu, gak usah sombong dengan duit, kumpulin banyak-banyak, ditinggal tuh. Kecuali kita gunakan untuk jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Mau dikubur rumah sendiri gak boleh itu. Kecuali diwakafkan dulu, ini untuk keluarga si A. Tapi kalau tidak, itu akan diwaris. Dan boleh dijual, habis itu boleh dibongkar tuh. Karena apa? Dia gosok. Loh. Jadi boleh kita buat kuburan pribadi di sana, mungkin rumah abadi ya. Itu tapi semuanya harus diselesaikan urusan pewakafannya. Karena kalau tidak, nanti boleh dibongkar tuh.